dan persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia.